قال الإمام ابن القيم رحمه الله فأمرهم بجوابه عند استخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده ومن لم يأمرهم بإجابة هنا قال أخيكم محمد أخيكم ابن أبو قحافة أخيكم عمر بل قد روي أنه نهاهم عن إجابة لا تجيبوا masih dalam pembahasan perang Uhud. Kita ulangi lagi sebelumnya. Wala manqadatil harb. Maka tatkala perang Uhud sudah selesai, asrafa Abu Sufyan 'alal jabal. Maka Abu Sufyan naik ke atas gunung. Fanada afikum Muhammadun. Maka Abu Sufyan naik ke atas dan teriak, apakah di antara kalian ada Muhammad? Falam yujibu, para sahabat tidak ada yang menjawabnya. Faqala afikum ibn Abi Quhafa, falam yujibu, apakah di antara kalian ada ibn Abi Quhafa? Maka tidak ada seorang pun dari para sahabat yang menjawabnya. Faqala fikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Falam yujibu, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Walam yas'alillah an ha'ulai thalatha al-ilmi wa ilmu qawmihi anna qiwamul islam bihim. Dan Abu Sufyan tidak bertanya kecuali tiga orang saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena Abu Sufyan mengetahui tegaknya Islam dengan tiga orang yang mulia ini. Faqala amma haula faqad kufitumuhum. Falam yamlik Umar nafsahu an qala ya alu Allah. Innal ladzina dzakartuhum ahya'an. وقال أبقى الله لك ما يسوءك فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم قال أعلى هبل مكا فقال أما هؤلاء adapun mereka-mereka, Abu Sufyan, yang tiga orang ini tadi yang disebutkan, faqad kufitumuhum, maka cukuplah mereka bertiga untuk kalian. Falam yamliku Umar, maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tidak bisa menahan sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya adu Allah, wahai musuh Allah, innal ladzina dzakartahum ahya'un. Wahai musuh Allah, sungguhnya tiga orang yang kamu sebutkan dari seluruh yang masih hidup, waqad abqallahu laka ma yasu'uka, dan adapun kamu tinggal keburukan yang akan menjumpai kamu. Faqala qad kana fil qaum muslatun lam amur biha wa lam tasuni. Wa qad kana fil qaum, maka dijawab oleh Abu Sufyan, qad kana fil qawm musla lam amur biha wa lam tasu'ni, pada kaum ini ada seorang yang aku tidak memerintahkannya dan tidak berbuat buruk kepada. Tumaqal u'lu hubal. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, agungkanlah hubal. Hubal ini berhalanya, berhalanya musyrikin. Faqala Nabi SAW, ala tujibunah. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak mau menjawabnya, tidak mau membantahnya? Bantah. Faqalu mana qul? Para sahabat menjawab, lalu apa? Bantahan apa? Jawaban apa yang harus kami ucapkan? Qul Allahu ala wa ajal. Katakanlah kepada dia, Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dan lebih mulia. Tumaqal lana al-uzza wa la'uzza lakum. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, kami memiliki berhala uzza, tetapi kalian tidak memilikinya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ala tujibunah, kenapa kalian tidak mau menjawabnya? Qalu mana qul? Maka para sahabat minta jawaban kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang kita jawab, apa yang kita ucapkan? Qulu Allah maulana wa la maula lakum. Katakanlah hanya Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Ini bantahan kepada Abu Sufyan ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Wallahu a'lam bishawab.